Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebagian yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai keterangan dari rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Setelah kita sebutkan bahwa yang pertama kali terkait dengan iman kepada Allah adalah mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan bahwa telah menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala berbagai dalil, baik dalil dari kitab-kitab suci, baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Begitu juga telah ditunjukkan oleh dalil akli secara akal yang sehat, akal yang sesuai syariat. Demikian pula dalil hissi, dalil indrawi, dan semua kita telah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Selanjutnya termasuk bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman terhadap rububiyah Allah. Iman bahwa Allah sebagai Rabb. Apa makna Rabb? Nah, nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksud dengan Rabb. Sebelumnya bahwa tentang iman kepada rububiyah Allah, bahwa Allah sebagai Rabb, telah disebutkan dalam ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau ayat yang kedua atas dasar Bismillah termasuk Al-Fatihah menurut sebagian ulama. Yang jelas pada ayat tersebut disebutkan Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Rabb sekalian alam. Ayat ini telah dibaca oleh kaum muslimin dalam solat-solat mereka sehari, dalam solat wajib paling tidak 17 kali bacaan bagi yang solat ya. Kalau yang tidak solat lain lagi. Tapi semestinya terulang-ulang terus. Dan semestinya kaum muslimin juga betul-betul memahami dan betul-betul meyakini kandungan makna ayat tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb sekalian alam. Diterangkan oleh para ulama rahimahullah bahwa Ar-Rabb artinya adalah man lahul khalqu wal mulku wal amru. Ar-Rabb adalah yang miliknya lah penciptaan, wal mulk dan kepemilikan dan kerajaan, wal amr serta perintah atau pengaturan. Itu makna singkat tentang Ar-Rabb. Jadi ketika kita meyakini bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, berarti Allah lah pencipta alam semesta, Allah lah pemilik alam semesta, dan Allah lah pengatur apa yang ada di alam semesta ini. Nah, itu paling tidaknya makna tentang Rabb. Sehingga semestinya seorang muslim ketika membaca ayat tersebut mengetahui makna itu, meresapinya, dan menjadi keyakinan yang betul-betul kokoh di dalam dirinya bahwa Allah lah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam, tiada pencipta kecuali Allah, tiada pemilik alam ini kecuali Allah, tiada yang mengaturnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya, sehingga tiada sekutu bagi Allah dalam tiga perkara itu, tidak ada pembantu pula bagi Allah azza wa jal. Allah tidak membutuhkan sekutu dan pembantu. Jadi Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam ini. Tidak ada selain Allah yang punya kemampuan untuk menciptakan. Siapapun tidak ada. Begitu pula hanya Allah pemilik alam semesta ini. Semua yang ada di alam semesta ini, langitnya, buminya, yang ada di antara keduanya, yang di dalam keduanya, dunianya, akhiratnya, semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapapun yang ikut bersama Allah memiliki alam semesta ini. Begitu pula at-tadbir, al-amr, Allah lah satu-satunya yang mengatur segala yang ada di alam ini. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang ikut mengaturnya. Sebagaimana Allah juga tidak memerlukan pembantu siapapun dalam mengaturnya. Semuanya ikut perintah Allah. Allah tinggal memerintahkan, Allah tinggal mengatur, ya. Kalau Allah menghendaki, semuanya dengan mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadi. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, keyakinan bahwa Allah Rabbul Alamin harus betul-betul kokoh, ya. Tidak sekedar pada pengetahuan saja, tapi juga harus betul-betul keyakinan ini menancap dengan kokoh, sehingga bisa menolak segala keyakinan yang tidak sesuai dengannya. Sebagai contoh di sini, ya, kalau bab penciptaan mungkin kalau muslim ya akan meyakini dengan apa? Dengan mudah, ya, bahwa pencipta alam semesta adalah Allah. Terkait juga pemilik, mungkin sebagai seorang muslim juga akan dengan mudah menerima hal itu. Tapi dalam bab pengaturan, nah, ini yang sering terjadi kekacauan dalam akidah sebagian muslim. Contoh, dan banyak sekali contohnya, ya, penyimpangan dalam bab akidah terkait rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengan keyakinan segala urusan itu diatur Allah, maka yang di langit, di bumi, di laut, di darat, ya, gunung, apa, dan segalanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba sekarang kita melihat kepada keyakinan sebagian muslimin. Bukankah masih ada di antara mereka yang meyakini kalau laut, laut selatan ada penguasanya yang mengatur di situ, yang memberi rezeki kepada para nelayan, yang menjaga keselamatan mereka, ya, dan seterusnya dari berbagai keyakinan. Nah, keyakinan seperti itu kalau kita bandingkan dengan tadi keyakinan bahwa Allah Rabb sekalian alam, itu cocok apa tidak? Jawabnya tentu keyakinan seperti yang tadi kita sebutkan tidak sesuai dengan keyakinan bahwa Allah Rabb sekalian alam. Ketika meyakini, oh, itu laut selatan ada yang menguasai, ya, yang menyelamatkan para nelayan, yang memberi mereka kemudahan dalam mencari ikan dan seterusnya. Seorang muslim yang meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin tidak boleh punya keyakinan seperti tadi. Di darat, di laut, semua yang mengatur adalah Allah, yang memberi manfaat keselamatan atau manfaat yang lain adalah Allah, yang menolak mara bahaya adalah Allah. Segala urusan di laut dan di darat Allah yang mengatur. Jangan diyakini di sana ada penguasa laut selatan, ratu kidul, ya, atau yang lain. Tidak boleh. Itu keyakinan bertolak belakang dengan yang dibaca dalam sholat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dapati juga sebagian punya keyakinan di gunung, ya, bahwa ini gunung ada penunggunya, ada yang menguasainya, ya, sehingga meletusnya gunung karena penunggunya marah dan seterusnya. Maka ya berlanjut supaya tidak marah, dikasih sesajen dan seterusnya. Nah, apa keyakinan seperti ini dibenarkan? Kalau kita meyakini Allah Rabbul Alamin, pengatur alam semesta adalah Allah, ya keyakinan seperti itu jelas bertolak belakang dengan keyakinan bahwa Allah pengatur alam semesta. Ya, gunung milik Allah, Allah yang menciptakan dan Allah yang mengaturnya. Kapan meletus, kapan tidak meletus, ya, itu di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pengaturan yang diyakini oleh orang sebagai penunggu gunung. Apakah diyakini ya penunggunya Petro atau Semar atau siapa, enggak tahu lagi itu. Keyakinan-keyakinan sebagian orang. Bagi muslim jelas ini keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah Rabb sekalian alam. Bertentangan dengan yang diucapkan yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu pula di bab pertanian. Ya. Ada sebagian orang meyakini bahwa pertanian yang memberikan kesuburan, yang memberikan panenan dan seterusnya adalah Dewi Sri. Ya. Kalau orang selain Islam ya itu ya keyakinan mereka, kita enggak akan begitu peduli. Itu keyakinan mereka, memang bukan muslim. Tapi sekarang kita sebagai seorang muslim, keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan bahwa Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengatur tanaman, menumbuhkannya, ya, menjadikannya tanaman yang berbuah dan menghasilkan panen sedikit atau banyak, ya, atau ketika tidak berbuah dan mati, semuanya adalah sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hikmahnya. Sehingga kalau orang mau bersyukur, bersyukur kepada Allah, bukan melakukan ritual-ritual tertentu untuk Dewi Sri. Ini bagi seorang muslim tidak dibenarkan. Jelas bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Ya. Dan seterusnya. Ini kita baru bicara yang di sekitar kita. Kalau kita mungkin melihat pada keyakinan-keyakinan di masyarakat-masyarakat yang lain di luar Jawa misalnya, kita akan dapatnya juga yang mirip mungkin dengan itu. Nah, kita meninjau dari sudut pandang Islam, dan kita sebagai seorang muslim, kita katakan bahwa keyakinan-keyakinan seperti itu bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah adalah Rabb sekalian alam, yakni penciptanya, pemiliknya, dan pengaturnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, untuk itu mari sebagai seorang muslim kokohkan keyakinan ini dan murnikan iman kita kepada Allah, buktikan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, jangan tercampuri dengan keyakinan-keyakinan yang di luar Islam. Karena keyakinan-keyakinan seperti yang tadi kita contohkan, itu artinya menjadikan bagi Allah tandingan, ya. Itu adalah kesyirikan dalam bab rububiyah. Tauhid dalam bab rububiyah, ya kan? Kita mengimani Allah sebagai Rabb satu-satunya. Tadi kita katakan berarti tidak ada selain Allah yang mencipta, memiliki dan mengatur. Itu tauhid. Iman kepada Allah satu-satunya sebagai Rabb. Berarti kalau kita yakini ada selain Allah yang mengatur, ini artinya menjadikan tandingan bagi Allah dalam pengaturan hal itu. Menjadikan tandingan bagi Allah artinya menjadikan sekutu bagi Allah. Nah, itulah yang namanya syirik. Berarti itu syirik dalam bab rububiyah. Ya, syirik dalam bab rububiyah, dalam bab iman bahwa Allah sebagai Rabb. Nah, harus betul-betul dibersihkan iman kita dari hal itu. Karena kalau itu sudah tingkatan syirik, maka itu bertolak belakang dengan Islam. Dengan kata lain, seorang bisa batal Islamnya disebabkan karena itu. Jangan sampai itu terjadi pada kita selaku seorang muslim, ya. Kemudian terkait dengan iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di sana banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan itu. Di antaranya juga firman Allah Azza wa Jal di samping ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, firman Allah ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan pengaturan. Al-amr perintah, yakni pengaturan alam semesta ini, perintah-perintah Allah terhadap makhluk-makhluknya, pengaturan alamnya, semuanya adalah lahu lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah sebagai Rabb kalian. Lahul mulku, milik Allah lah al-mulk, kerajaan ini, kepemilikan ini semuanya lahu, hanya milik Allah. Walladzina tad'una min dunihi, dan yang kalian seru selain Allah, yakni kalian panggil-panggil, kalian berdoa kepadanya, kalian minta kepadanya, ma yamlikuna min kitmir, mereka itu tidak memiliki sekalipun hanya kitmir. Kitmir itu adalah kulit biji kurma. Jadi Allah memberikan perumpamaan, ya, dengan perumpamaan seperti itu, atau memberikan penggambaran begitu, ya. Yang hakiki memang seperti itu. Sekedar kulit biji kurma tidak punya. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekalipun kulit biji kurma. Ya. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Nah, kalau selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah tidak memiliki sekalipun hanya itu, lalu apa yang diharapkan ketika itu diibadahi? Mau mengharapkan apanya? Ya, mau minta apa? Dia kulit biji kurma saja enggak punya. Nah, ini sebagai penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang ketidakmampuan dan kefakiran, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang-orang musyrikin dulu, mereka sebetulnya tahu memang Lata dan Uzza itu enggak punya apa-apa. Sehingga mereka ibadahnya bukan mengharapkan Lata dan Uzza memberi. Mereka tahu Lata Uzza enggak punya apa-apa. Tapi ibadahnya mengharapkan Lata dan Uzza menyampaikan hajatnya kepada Allah. Sehingga berdoa kepada Lata dan Uzza, ini kesyirikan mereka, berdoa kepada Lata dan Uzza minta supaya menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Nah, kalau orang-orang musyrik zaman dulu, musyrikin Quraisy, keyakinannya seperti itu, artinya Lata dan Uzza tidak punya apa-apa. Bagaimana dengan kesyirikan sebagian orang di zaman ini yang ternyata meyakini selain Allah punya, punya ini dan itu, bisa memberi manfaat, bisa menolak bala dan madarat. Kalau seperti itu ya melebihi yang diyakini oleh orang-orang musyrikin dulu, ya. Karena musyrikin dulu seperti yang tadi saya katakan, meyakini bahwa Lata dan Uzza itu gak punya apa-apa, gak punya kemampuan. Kalau sekarang ternyata ada orang yang meyakini, ya, penunggu ini dan itu punya, ya, punya kemampuan, ya, punya kekayaan, bisa memberi sugihan, bisa memberi ini dan itu, bisa menolak marbai. Wah, ini lebih parah daripada zaman dulu, ya. Ya, ini suatu hal yang hakiki, artinya ini bukan hal yang mengada-ada. Dari sisi perbandingan ya seperti itu, nyatanya seperti itu. Dan itu ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa kesyirikan di zaman ini ternyata lebih parah daripada kesyirikan di zaman dulu bagi yang musyrik, ya. Cuma dulu kan musyrikin, musliminnya enggak ada kecuali ya sedikit sekali, ya, di zaman Nabi juga berapa dibanding umat, ya. Tapi sekarang muslimin alhamdulillah banyak. Hanya saja kalau yang musyrik di zaman ini bisa lebih parah daripada yang musyrik di zaman itu. Ya. Karena keyakinan-keyakinan yang tadi disebutkan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa tadi kita sebut musyrikin, ya, meyakini bahwa sesembahan Allah enggak punya apa-apa, dan dengan kata lain mereka sesungguhnya meyakini bahwa Allah lah Rabb. Ya. Allah lah Rabbul Alamin. Orang musyrikin dulu begitu. Jadi dari sini tadi kita sebutkan mereka masih punya apa? Kelebihan dibanding sebagian orang musyrik di zaman ini. Yang rububiyahnya pun sudah apa? Tercemar. Ya, rububiyahnya, keyakinan dalam bab rububiyahnya sudah tercemari. Di zaman dulu orang musyrik ketika ditanya, "Qul mar rabbus samawati wal ard?" Atau "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun?" Katakan kepada mereka, coba tanya mereka, orang-orang musyrik itu. Limanil ardu wa man fiha, milik siapakah bumi dan yang ada di bumi itu? Apa yang akan mereka katakan? Saya kuluna lillah. Mereka akan mengatakan itu milik Allah, bumi dan semua yang ada di sana, tanpa terkecuali. Kalau sekarang, oh, itu Laut Kidul punya Ratu Kidul, nah, kan gitu. Sebagian diyakini bukan milik Allah, di bawah kekuasaan mereka. Nah, zaman dulu, ya, orang musyrik ditanya siapa pemilik bumi seisinya ini, semua tanpa terkecuali, mereka akan mengatakan lillah, itu milik Allah. Bukan mengatakan oh itu milik Lata Uzza, oh ini kalau Mekah milik Uzza, kalau daerah mana milik Lata, enggak begitu. Semua Mekahnya, Madinahnya, dunianya, mereka mengatakan itu milik Allah, bukan milik Lata, Uzza, Manat, Hubal, bukan. Itu orang musyrik dulu. Begitu pula ketika ditanya, "Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim?" Katakan kepada mereka, coba tanya mereka, musyrikin itu. Siapa Rabb, ya, langit-langit yang tujuh dan arsy yang agung? Siapa yang memilikinya? Saya kuluna lillah. Mereka pun akan menjawab milik Allah. Tidak menjawab itu milik Lata, Uzza atau berhala yang lain. Tidak. Mereka mengatakan itu milik Allah. Ya. Coba tanya lagi kepada mereka. Qul man biyadihi malakutu kulli syai. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. sayaquluna lillah. Mereka pun katakan, siapa yang biyadihi malakutu kulli syai', di tangannya lah yakni kepemilikan segala sesuatu. Ya, juga mereka akan mengatakan Allah. Ini orang-orang musyrik dulu jawabnya begitu. Ya. Semua yang di bumi, yang di langit, yang laut, yang darat, yang gunung, yang tanaman, yang hewan, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka pasti akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain, wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur urusan semuanya? Mereka juga mengatakan Allah. Jadi tiga perkara yang terkait dengan rububiyah mereka akui itu adalah milik Allah. Tadi pertanyaan lain saldo man khalaqa, siapa pencipta? Satu, ya kan? Mereka menjawab Allah. Lalu ditanya lagi, siapa pemilik? Man biyadihi malakutu kulli syai', siapa pemiliknya? Kepemilikan. Juga mereka mengatakan Allah. Yang ketiga, wa may yudabbirul amra, siapa yang mengurus, yang mengatur? Mereka juga akan menjawab Allah. Jadi orang-orang musyrik di zaman dahulu meyakini bahwa Rabb sekalian alam, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur adalah Allah. Itu musyrik di zaman dulu seperti itu. Nah, makanya sebagian ulama tadi saya katakan mengatakan kesyirikan di zaman ini, ya, bagi yang jatuh dalam kesyirikan bisa lebih parah daripada zaman dulu. Yani pada kaum musyrikin Quraisy maksudnya. Kenapa? Karena ini nyatanya musyrikin Quraisy seperti ini. Meyakini bahwa Rabb sekalian alam adalah Allah. Tapi sebagian orang musyrik di zaman sekarang tadi keyakinannya sudah berbeda. Meyakini yang mengatur ini adalah selain Allah, ya, penjaga gunung, penjaga laut, penjaga tanaman dan seterusnya. Nah, di sini kita katakan pada perkara ini melebihi yang terjadi pada musyrikin Quraisy di zaman dulu. Hanya saja tadi, loh, terus kalau begitu kesyirikan orang musyrikin Quraisy di mana? Ya, kesyirikan mereka bukan dalam bidang itu, tapi dalam hal berdoa dan meminta kepada selain Allah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ini di sini syiriknya mereka di sini. Mereka sendiri mengadakan, ya, haulai syufa'auna indallah. Mereka itu pemberi syafaat saja bagi kami di sisi Allah. Dengan tegas di dalam ayat Allah menceritakan, ma na'buduhum, kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi mereka kecuali karena, ini kan pembatasan, tidak karena-karena yang lain, tapi karena yang ini saja. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak mengibadahi tuhan-tuhan ini kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Hanya karena itu. Bukan karena meyakini Lata itu pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Bukan karena itu. Karena mereka meyakini itu semua adalah Allah yang melakukan. Terus karena apa? Tadi. Illa, tidak lain kecuali karena. Ini satu saja. Liyukarribuna ilallahi zulfa, agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi datang kepada Lata dan Uzza, ya, meminta, memohon, berdoa kepadanya supaya menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ini kesyirikan mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kembali kepada bab kita, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya seorang muslim yang sudah meyakini Allah sebagai Rabb semesta alam jangan sampai terjatuh pada bab syirik, apalagi ya, syirik bab rububiyah ini sangat jelas, yang musyrikin saja tidak jatuh syirik dalam rububiyah. Musyrikin Quraisy tidak jatuh syirik dalam bab rububiyah. Ya. Sehingga kalau orang sekarang jatuh syirik dalam bab rububiyah, wah, ini lebih parah daripada di zaman dulu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan pula oleh para ulama yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, semestinya seorang yang sudah meyakini bahwa Allah sebagai Rabb semesta alam seperti orang-orang musyrik tadi, ya, semestinya ibadahnya hanya kepada Allah saja. Makanya jadi aneh, ya. Anehnya di kalangan musyrikin zaman dulu, anehnya apa? Sudah meyakini Allah sebagai Rabb tapi berdoanya kepada selain Allah juga. Nah, yaitu alasnya tadi sekedar untuk mendekatkan, tapi tetap salah. Dan ini kesesatan, dan ini kekafiran, dan ini kesyirikan ketika berdoa kepada selain Allah. Apa yang menghalangi berdoa langsung kepada Allah? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Berdoa langsung kepada Allah, tidak perlu pakai perantara yang akhirnya dia pun berdoa kepada perantara itu. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni. Dan Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah, ya, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Wahai manusia, ibadailah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Ya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi ini terhampar, Allah yang menjadikannya. Ya, wassama'a bina, yang membangun langit di atas itu. Ya. Wa anzala minas sama', dia pula yang menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat, lalu Allah yang menumbuhkan darinya tetumbuhan. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Nah, ini bagi orang yang berpikir, ya kan? Ya, sayangnya banyak orang yang tidak berpikir. Tapi yang berpikir, yang menciptakan kalian, ya, yang menciptakan orang sebelum kalian. Kemudian, ya, yang menciptakan langit semuanya, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tertumbuhan dengan air itu, kemudian memberikan rezeki untuk kalian. Nah, terus kalian mau ibadahi siapa? Ibadahi yang melakukan ini semua atau mengibadahi yang lain? Orang yang berakal mengatakan, ya jelas mengibadahi ini, yang sudah berbuat berbagai kebaikan untuk kita, memberi rezeki kita, rizqan lakum, rezeki untuk kalian. Allah yang memberi, memberi rezeki kita. Dan yang maha kuasa melakukan ini semuanya. Maka orang yang berakal mengatakan, sudah. Terus siapa yang diibadahi kalau bukan dia? Selain dia, siapa yang bisa melakukannya? Tidak ada. Nah, makanya kata ulama, seorang yang sudah bertauhid bab rububiyah ini, mestinya bab ibadahnya juga bertauhid. Mestinya begitu. Sehingga menjadi aneh kalau sudah imannya dalam rububiyah benar, Allah sebagai Rabb, kok ibadahnya kepada selain Allah? Aneh. Sangat aneh dan sangat tidak memberikan hak Allah yang semestinya. Kita ini sebagai manusia, kalau di antara manusia, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita merasa utang budi, ya kan? Orang berbuat baik 1, 2, 3, 4, 5 kali, kita merasa utang budi. Sehingga kita pun akan berbuat baik kepada dia. Nah, bagaimana dengan Allah yang dari kita belum ada, sampai ada, sampai mati, Allah semua yang beri kita. Loh, ibadahnya kok kepada selain Allah? Terus kamu ini gimana? Berpikir apa tidak? Gitu loh. Ya. Kalau sama manusia saja begitu, kok terhadap Allah tidak? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang musyrik di zaman dulu. Ya, setelah Allah menyebutkan tadi ayat tadi, Ya Allah yang menciptakan kalian, yang sebelum kalian, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tumbuhan yang untuk makannya kalian. Terakhir Allah katakan apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi jangan kamu jadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sudah tahu ini semua. Ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi kalau begitu jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah. Jangan kalian ibadah kepada selain Allah. Selain Allah tidak melakukan itu semua untuk kalian. Nah, makanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan al-khaliqu li hadhihi al-asya huwa al-mustahiq lil ibadah. Pencipta segala sesuatu itu dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Ya. Nah, begitu pula kalau Allah menegur musyrikin zaman dulu yang seperti itu, ya kita lebih-lebih lagi. Kita ini ya yang mengaku muslim ya, yang sudah bersyahadat, yang sholat, yang sudah hafal surat Al-Fatihah, yang membaca alhamdulillah rabbil alamin, ya lebih-lebih lagi mestinya ya untuk tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala ibadah selain Allah, tinggalkan sesajen kepada berhala-berhala itu, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada Allah. Tinggalkan semua itu semuanya. Ya, selain Allah tidak punya apa-apa, ya tidak bisa apa-apa, dan tidak berhak sama sekali. Yang berhak hanyalah Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menyelamatkan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Ya, dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Allahu a'lam bishawab. Sementara itu mungkin terkait dengan tauhid rububiyah. Semoga itu bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan.